dilarang untuk mencaci maki angin. Mencaci maki maksudnya adalah mencela, memburukkan, menghina, kesal dengan angin yang berhembus, melaknat, dan semisalnya. Maksud dari bab ini adalah larangan bagi seorang muslim untuk mencela, menghinakan, memburukkan, melaknat angin yang sedang berhembus. Dan angin adalah udara yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, ar-rih dengan jamak ar-riyah. Angin adalah udara yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab disebut ar-rih dengan jamak yaitu ar-riyah. Dan pokok dari angin ada empat: arah barat, arah timur, arah utara, arah selatan. Angin barat, angin timur, angin utara, angin selatan. Kalau sudah kita pahami apa makna dari bab, haramnya seorang muslim untuk mencaci maki, melaknat, menghina, memburukkan angin. Angin adalah udara yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa hubungan bab dengan tauhid? Dengan akidah tauhid. Apa hubungan larangan mencaci maki angin dengan tauhid? Hubungannya adalah barang siapa yang mencaci maki angin, maka berarti dia mencaci maki penciptanya. Maka berarti dia mencaci maki penciptanya. Karena yang mencaci maki makhluk, maka dia mencaci maki pencipta makhluk tersebut. Nah, ini perkataan dari Imam Al-Utsaimin rahimahullah. Lianna sabba al-makhluq sabbun li khaliqih. Mencaci maki makhluk termasuk daripada mencaci maki yang mencipta makhluk tersebut. Kalau seandainya ada orang melihat rumah, kemudian rumahnya buruk, rumahnya jelek, rumahnya miring, maka kemudian dia mengatakan, ini rumah jelek sekali, ini rumah tidak bagus, ini rumah miring. Maka sebenarnya dia sedang mencaci yang membangun rumah tersebut. Begitu juga menghina angin. Karena mengatur angin, kemudian mencipta angin, mengalirkan angin, itu semua atas dasar hikmah Allah Subhanahu wa taala. Hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sampai angin-angin yang besar-besar, ini juga atas dasar hikmah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, yang mencaci angin berarti dia mencaci zat yang mengalirkannya dengan hikmahnya. Ini kenapa larangan mencaci maki angin ada kaitannya dengan tauhid. Karena siapa yang mencaci maki angin, berarti dia mencaci maki yang menjalankannya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, barang siapa yang mencaci maki masa, maka berarti dia mencaci maki masa yang membuatnya. Mencaci maki yang membuat masa, yaitu Allah Jalla fi'ala. Di sini letak hubungan bab ini dengan tauhid. Artinya, yang mencaci maki angin, dia berkurang dan merusak tauhidnya. Kenapa? Karena dia berarti menghina perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dia berarti mencela perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan hikmah. Allah mau jalankan angin tersebut ke utara itu dengan hikmah Allah. Allah mau jalankan angin tersebut ke selatan dengan hikmah Allah Jalla fi'ala. Baik, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas hadis yang dibawakan oleh penulis. Penulis mengatakan an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala la tasubbu ar-rih fa idza ra'aytum ma takrahuna faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bihi. Sahahahu at-Tirmidzi. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab bin Qais Al-Ansari. Ubay bin Ka'ab bin Qais Al-Ansari. Beliau disebut oleh para ulama seperti Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Syiar Alimun Nubala, Sayyidul Qurra. Pemimpinnya ahli baca Al-Qur'an. Syahida Al-Aqabah. Beliau ikut perang, ikut perjanjian Aqabah. Atau yang disebut dengan ikut bai'at Aqabah. Aqabah pertama dan Aqabah kedua. Yang mana beliau dari kaum Ansar, dari kota Madinah. Kemudian beliau mengikuti bai'at Aqabah. Yaitu masuk Islam yang pertama. Yang berupa 6 orang. Kemudian tahun berikutnya berupa sekian orang dari orang-orang yang mengikuti baiat Aqabah yang kedua. Kemudian beliau juga mengikuti peperangan Badar dan seluruh peperangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwa beliau wafat di kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ada yang mengatakan bahwa beliau wafat di kekhalifahan Utsman bin Affan, yaitu pada tahun 30 Hijriah. Pada tahun 30 Hijriah. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mencaci maki angin." Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kata-kata janganlah di sini maksudnya adalah lam nahiyah. Lam untuk larangan. Dan lam nahiyah asal hukumnya menunjukkan kepada keharaman. Karena semua larangan asal hukumnya menunjukkan kepada keharaman. Kemudian, janganlah kalian mencaci maki angin. Kita sudah sebutkan tadi sebab kenapa dilarang mencaci maki angin. Karena siapa yang mencaci maki angin, maka berarti dia mencaci maki yang menciptakan, mengatur, menjalankan angin tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengadakan angin adalah Allah. Yang menciptakan angin adalah Allah. Yang memerintahkan angin adalah Allah. Ya. Maka barang siapa yang mencelanya, mencaci makinya, maka berarti dia mencaci maki sang pelakunya. Sang pelakunya. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, maka berdoalah. Ini menunjukkan bahwa angin itu bermacam-macam. Ada angin yang semilir, ada angin yang kencang, ada angin yang membinasakan. Maka apabila kita melihat sesuatu angin yang kira-kira mendatangkan mara bahaya, dan di zaman sekarang ini, di sosial media yang begitu canggih ini, kita akhirnya dapat berita, oh ada angin kencang di daerah fulan, oh ada angin kencang yang mencabut pohon, ada angin kencang yang menghabiskan, menghancurkan rumah-rumah. Maka apabila kita melihat hal tersebut, maka jangan dicela, jangan dicaci maki, tetapi berdoalah. Berdoanya yaitu Allahumma, Allahumma, yang artinya ya Allah. Asal Allahumma artinya, dalam bahasa Arab artinya ya Allah. Ya-nya dihilangkan, kemudian diganti menjadi mim. Allahumma. Ya. Maknanya yaitu ya Allah. Sesungguhnya, dan doa-doa yang keluar dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kebanyakan diawali dengan Allahumma. Sedangkan doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an kebanyakan dengan Rabbana. Salah satu sebabnya adalah Allahumma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memakainya dikarenakan beliau adalah hamba Allah. Dikarenakan beliau adalah hamba Allah. Jadi ketika mengucapkan ya Allah, maksudnya adalah memanggil Allah yang paling berhak diibadahi dari seorang makhluk, seorang hambanya. Sedangkan di dalam Al-Quran, redaksi-redaksi doa sering memakai dengan Rabbana. Disebabkan karena Al-Quran adalah firman Allah. Dan firman Allah adalah sifat Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk. Sifat Allah bukan makhluk. Makanya sering memakai kata-kata Rabbana. Menunjukkan kepada Allah yang maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur. Rabbana. Ini rahasia kenapa doa-doa Nabi Muhammad SAW menunjukkan, sering memakai kata Allahumma. Sedangkan doa-doa dalam Al-Quran sering memakai Rabbana. Jawabannya tadi, karena Nabi Muhammad SAW adalah makhluk. Dan perkataan beliau adalah makhluk. Dan makhluk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengabdikan diri kepada Allah. Beruluhiyah kepada Allah. Makanya memakai kata-kata Allahumma. Sedangkan di dalam Al-Quran memakai kata-kata Rabbana. Rabbana karena Al-Quran adalah kalamullah, sifat Allah Subhanahu wa taala, dan sifat Allah bukan makhluk. Maka wajar di dalam Al-Qur'an menggunakan penggunaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, itu Rabbana. Taib. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu dari kebaikan angin ini. Maksudnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan bahwa angin ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang kadang-kadang dia sebagai angin. Jenis-jenis angin itu apa? Angin yang mencabut pohon. Hah? Angin topan. Ya, angin puting beliung. Angin macam-macam. Ada angin yang baik, ada angin yang buruk. Ya. Maka ini yang disebut angin, ada yang menghancurkan rumah, angin ada yang memisahkan antara lautan, angin, ada yang menahan sungai. Ini menunjukkan bahwa ada angin yang baik, ada angin yang buruk. Makanya di sini beliau mengatakan, sesungguhnya kami mohon kepadamu dari kebaikan angin ini. Karena angin ada yang baik, ada angin yang buruk. Kebaikan apa yang terkandung di dalamnya. Memohon juga kebaikan apa yang terkandung di dalamnya. Seperti misalkan, salah satu fungsi angin adalah mengawinkan sari-sari dari buah atau bunga. Ini fungsi dari angin yang baik. Itu yang dimaksud dengan dan memohon kebaikan apa yang terkandung di dalamnya. Kebaikan yang terkandung di dalam angin tersebut. Kemudian juga angin salah satunya adalah membawa angin-angin yang wangi, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini juga kebaikan apa yang terkandung di dalam angin tersebut. Kemudian, dan kebaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Misalkan, kita juga memohon kebaikan dari angin dan apa yang diperintahkan kepada angin tersebut. Seperti misalkan, menjalankan awan, ya. Nah, kita meminta kebaikan dari apa yang diperintahkan oleh Allah kepada angin tersebut. Ini yang dimaksud dari doa tersebut. Dan kami berlindung darimu, kepadamu, dari keburukan angin ini. Angin sendiri mempunyai keburukan. Seperti mencabut pohon, kemudian menghancurkan rumah, menghancurkan tanaman, dan semisalnya. Dan keburukan apa yang terkandung di dalamnya. Keburukan yang terkandung di dalamnya adalah hal-hal yang buruk. Seperti wabah penyakit gara-gara angin. Kemudian seperti kotoran-kotoran, hama-hama bagi pertanian gara-gara angin. Nah, ini yang dimaksud dengan berlindung dari keburukan apa yang terkandung di dalam angin tersebut. Dan keburukan apa yang diperintahkan kepadanya. Allah memerintahkan angin. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan apa yang diperintahkan oleh Allah terhadap angin tersebut. Seperti penghancuran, seperti juga pembinasaan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 25. Tudammiru kulla syai' bi amri rabbiha fa'asbahu la yura illa masakinu. Artinya, angin menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita berlindung dari keburukan yang diperintahkan oleh Allah kepada angin tersebut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini sahih menurut At-Tirmidzi. Nah, intinya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di dalam bab ini diharamkan untuk mencela angin dari dua sisi. Yang pertama, karena angin yang mengatur dan menciptanya adalah Allah. Siapa yang mencela, mencaci maki angin berarti mencaci maki Allah yang menciptakan, yang mengatur, dan yang menjalankannya. Yang kedua, dan ini penting, ini yang berkaitan dengan bab selanjutnya. Yang kedua, dilarang mencaci maki angin karena berkaitan dengan hikmah Allah. Berkaitan dengan hikmah Allah. Bahwasanya angin, dia berjalan ke kanan, ke utara, atau dia bergerak ke selatan, atau dia bergerak ke arah barat, ke arah timur, barat daya, barat timur, dan semisalnya, itu dengan hikmah Allah. Berarti siapa yang mencela angin, mencaci maki angin, maka dia berarti mencaci maki hikmah Allah dalam penciptaannya. Dan ini ada hubungannya dengan bab yang ke-59. Bab yang berkaitan dengan takdir. Bab yang berkaitan dengan apa? Dengan takdir. Salah satu yang dibincangkan di dalam perkara takdir adalah kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam masalah takdir dalam perkara yang berkaitan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang berkaitan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca kandungan bab ini. Penulis mengatakan An-nahyu an sabbir rih. Larangan, dilarang mencaci maki angin. Larangan di sini adalah menunjukkan kepada keharaman. Karena barang siapa yang mencaci maki angin, berarti dia telah mencaci maki siapa yang menciptakannya, siapa yang mengalirkannya, siapa yang mengadakannya. Dua, al-irsyad ilal kalamin nafi' idza ra'al insanu ma yakrah. Yaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Ketika angin sedang bertiup. Maksudnya adalah seorang ketika melihat angin yang sedang bertiup dengan kencang, maka dia ucapkan dengan ucapan yang baik. Jangan dia mencaci maki. Jangan dia mengucapkan ucapan yang buruk. Yang ketiga, al-irsyad ila annaha ma'murah. Yaitu diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa angin mendapat perintah dari Allah. Kalau mendapat perintah dari Allah, berarti kita diharamkan untuk mencaci angin tersebut. Karena yang memerintahkan angin tersebut bergerak ke sana kemari adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, annaha qad tu'maru bi khair wa qad tu'maru bi syarr. Nah, ini pentingnya. Bahwa angin kadangkala diperintahkan dengan suatu kebaikan dan kadangkala diperintahkan dengan suatu keburukan. Maksudnya, para ikhwah, kadang Allah memerintahkan angin. Kemudian akibat perintah terhadap angin tersebut mendatangkan kebaikan. Akibat perintah kepada angin tersebut mendatangkan keburukan. Nah, sebagian orang yang menyimpang dalam masalah takdir, mereka menolak hikmah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian Allah Subhanahu, di dalam perbuatan Allah tidak ada hikmahnya. Seperti misalkan Allah menciptakan nyamuk. Untuk apa Allah menciptakan nyamuk? Seperti misalkan Allah menciptakan babi, anjing. Kalau seandainya diharamkan, untuk apa diciptakan? Ini orang-orang yang menolak hikmah Allah. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, untuk apa diciptakan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan anjing, menciptakan babi, toh diharamkan. Nah, ini namanya menolak apa? Hikmah dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau minuman keras diharamkan, lalu kenapa? Ada Allah Subhanahu wa taala menciptakan materi-materi yang darinya diciptakan minuman keras. Maka jawabannya ini adalah orang-orang yang menolak hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya yaitu bahwa ketika Allah menciptakan anjing, maka ada manfaatnya. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa diharamkan seseorang muslim untuk memelihara anjing kecuali anjing illa kalba saydin, kecuali anjing untuk berburu. Ini salah satu hikmah dari penciptaan anjing. Meskipun dia diharamkan, tetapi ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu. Kemudian juga anjing untuk berternak atau anjing untuk menjaga. Ini hikmah-hikmah. Misalkan lagi manusia, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka, sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, Lalu kenapa beramal? Itu berarti sia-sia dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya menolak hikmah. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, maka salah satu tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah. Nah, ketika manusia tersebut sudah ditentukan surga dan nerakanya, tetapi kenapa kemudian masih saja Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia tersebut berusaha untuk ibadah kepada Allah? Kenapa tidak langsung saja nih masuk surga, nih masuk neraka, selesai urusan? Atau kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan semuanya beriman, kenapa harus ada yang muslim, ada yang kafir? Jadikan aja semua makhluknya beriman, selesai urusan. Ini jenis-jenis pemikiran orang yang menolak apa? Hikmah dalam penciptaannya. Nah, ini termasuk di dalamnya. Bahwa orang yang menghina, mencaci maki angin, dia sedang mencaci maki Allah dalam penciptaannya. Yang penciptaannya terhadap angin, pengaturan terhadap angin penuh dengan hikmah. Penuh dengan hikmah. Ini para ikhwan dalam hati Allah. Jadi seakan-akan bab ini adalah muqaddimah. Pendahuluan, bab ke-58 ini pendahuluan dalam perkara takdir yang akan dipelajari pada bab yang ke-59. Ya, pada bab yang ke-59. Dan bab 59, bab ke-60 itu sama. Permasalahan yang berkaitan dengan takdir. Oleh karenanya saya tidak masuk ke dalamnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Kita akan membicarakan bab yang ke-59 dan bab yang ke-60. Sesudah azan saya akan membicarakan tentang bulan Syaban insyaallah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Wallahu a'lam. Dan saya berharap ini masih tanggal 18 April, masih 2 Syaban, maka kita masih mempunyai waktu sebelum masuk bulan Ramadan sekitar 3 kali pertemuan lagi. Dan insya Allah taala ketika kita membicarakan tentang masalah takdir, saya akan membicarakan masalah takdir dengan agak mendetil. Mudah-mudahan Allah menolong. Saya akan banyak menggambar tentang takdir tersebut. Maka diharapkan jangan sampai ada yang absen. Sehingga tidak ada yang keliru lagi dalam masalah takdir. Sekali ulangi, masih ada 3 pertemuan. Bab yang ke-59 dan 60 yang berkaitan dengan takdir. Dan takdir ini nanti saya akan menjelaskan lebih detail, terutama ada bagan-bagan yang akan saya gambar sehingga kita lebih memahami tentang takdir. Sehingga tidak ada lagi yang keliru dalam masalah takdir. Bahkan sebagian penceramah keliru dalam masalah takdir. Gara-gara dia tidak mempunyai dasar dalam masalah takdir. Sampai kekeliruannya dalam tahap menolak takdir. Dan menolak takdir itu bermacam-macam. Salah satu kekeliruan menolak takdir adalah menolak al-ilmu sabiq, ilmu yang terdahulu. Artinya sebagian orang yang tidak faham tentang takdir, bahkan sampai zaman sekarang, mereka beranggapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengilmui apa yang terjadi pada makhluk sampai takdir itu terjadi. Saya mengangkat ini, Allah tidak mengetahuinya sampai saya mengangkatnya. Dalam artian, Mereka beranggapan bahwa takdir itu terjadi tiba-tiba. Dan ini adalah pemikiran orang-orang yang menolak takdir di zaman para sahabat. Menolak takdir yang merupakan ilmu Allah yang azali. Dan takdir, orang-orang yang menolak takdir sejenis seperti ini sudah hilang orang-orang seperti ini. Ada di zaman sekarang yang mana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Idza laqita haula fa akhbirhum anna bna Umar bari'un minhum wa hum bura'u minni." Jika kamu bertemu dengan mereka, maka beritahukan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berlepas diri dari mereka dan mereka lepas jauh dari Abdullah bin Umar. Mereka lah orang-orang yang menolak ilmu Allah yang azali. Dan ada di zaman sekarang. Dan yang ironinya, itu pemahaman dimiliki oleh orang-orang yang mungkin dikagumi, dijadikan sebagai standar kebenaran, penceramah oleh sebagian orang. Ya, menolak bahwasanya ini tidak, Allah tidak mengetahui apapun yang terjadi setelah itu terjadi. Ini keliru besar. Ini menolak ilmu Allah yang azali. Maka saya oleh karena itu saya ingin menjelaskan dengan bagan-bagan biar faham apa yang dimaksud dengan takdir. Kemudian apa saja kelompok-kelompok yang menyimpang juga dengan bagan-bagannya sehingga kita benar-benar mengetahui penyimpangan ini dari mana, siapa yang menyimpang, apa nama kelompoknya. Dan itu akan memudahkan kita memahami takdir. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kitab Tauhid. Dan insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang bulan Syaban dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bulan Syaban. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.